Menurut para ulama mantik, termasuk bagian dari ta'rif yang ditolak, ta'rif yang tidak sempurna adalah pemasukan. Badan fahuwa haramun bila hajah, ini seperti yang dijelaskan tadi. Wahuwa syar'an mustakdharun yamna'u sihata sholati haitsu la murakhis fahuwa karawthin wa baulin walau kana min ta'irin wa samakin wa jarodin wa ma'la nafsalahu sa'ilah. Ini pengertian dari najis. Definisi dari najis adalah suatu yang kotor, ya, suatu yang kotor yang bisa mencegah kesahan sholat selama tidak ada murakhis, selama tidak ada keringanan atau kemurahan dari syariat. Ini adalah salah satu dari ta'rif atau pengertian yang ditulis oleh ulama. Ada ulama lain yang menulis ta'rif najis dengan kullu ainin haramatanawulha alal itlaq. Ini seperti di Fathul Qorib, ya. Setiap benda yang haram dikonsumsi secara mutlak di saat keadaan normal dan mudah dibedakan, yang keharaman itu tidak dikarenakan mulia dan juga tidak dikarenakan menjijikan, tidak juga dikarenakan membahayakan di badan ataupun di akal. Ini seperti ta'rif di Fathul Qorib, ya. Jadi najis ini sesuatu yang tidak boleh dikonsumsi secara mutlak. Secara mutlak dalam arti baik sedikit maupun banyak. Jadi ini mengecualikan benda yang boleh dikonsumsi bila sedikit, namun haram dikonsumsi bila jumlahnya banyak. Contohnya seperti benda-benda yang memabukkan tetapi bukan benda padat, bukan benda cair. Misalkan seperti tanaman-tanaman, ganja dan lain-lain, itu boleh dikonsumsi bila memang sedikit, ya. Artinya tidak sampai memabukkan. Dan tentunya keharaman mengkonsumsi najis ini hanya terkhusus bila memang dalam kondisi yang normal, ya, dalam kondisi yang normal. Berarti mengecualikan kondisi darurat. Karena memang kondisi darurat bisa memperbolehkan seseorang mengkonsumsi najis. Contohnya biasanya orang yang kelaparan dan tidak menemukan makanan lagi selain benda najis, maka dia diperbolehkan mengkonsumsi najis dengan syarat hanya mengkonsumsi kadar yang bisa menyelamatkan sisa nyawanya. Dan najis ini seperti di dalam Fathul Qorib juga ada catatan, yaitu mudah dibedakan atau mudah dipisahkan, ya. Sesuatu yang haram tapi mudah dipisahkan. Jadi ini mengecualikan ulat yang ada di buah-buahan ataupun di keju, itu hukumnya najis, hukumnya najis, tetapi kita boleh mengkonsumsinya karena memang sulit, ya, ada kesulitan, ada keberatan untuk memisahkan ulat dengan buah atau hal-hal yang lahir darinya. Dan juga catatan lagi untuk ta'rif najis adalah keharaman mengkonsumsi najis bukan karena memuliakannya. Jadi ini mengecualikan daging manusia. Daging manusia ini hukumnya suci tetapi haram dikonsumsi, ya. Jadi seseorang makan daging manusia itu hukumnya haram. Keharaman itu bukan karena najis tetapi karena kemuliaan dari manusia. Kemudian catatan yang lain untuk ta'rif najis adalah keharaman mengkonsumsinya bukan karena benda itu menjijikkan. Ini mengecualikan air liur, mengecualikan ingus, ya, muhat atau ingus, ini tidak boleh dikonsumsi tetapi hukumnya haram. Ini tidak boleh dikonsumsi tetapi tidak najis ya, tidak najis. Jadi keharaman mengkonsumsi atau memakan, meminum ingus bukan karena ingus itu najis, tetapi karena menjijikkan ya. Normalnya orang yang melihat ingus itu menjijikkan, tidak mau ya. Dan juga termasuk catatan lain dari pengertian najis adalah keharaman mengkonsumsinya bukan dikarenakan membahayakan badan ataupun pikiran. Jadi ini mengecualikan benda-benda yang membahayakan badan seperti racun atau membahayakan pikiran seperti tumbuh-tumbuhan yang memabukkan ya. Jadi tumbuhan yang memabukkan dan juga racun ini hukumnya haram dikonsumsi bukan karena najis tetapi karena membahayakan akal. Kemudian ada iktirad atau sanggahan dari ulama tentang definisi atau ta'rif yang ada di Fathul Mu'in ini, yaitu di kata yamna'u sihata sholat, bahwa di ta'rif Fathul Mu'in ini dijelaskan najis adalah sesuatu yang menjijikkan, yang menjijikkan atau kotor ya, sama saja, yang menghalangi kesahan sholat. Jadi kata yamna'u sihata sholat atau menghalangi kesahan sholat ini menurut sebagian ulama ini merupakan hukum ya, merupakan bagian dari hukum. Sedangkan kalau kita membuat ta'rif atau had, tidak boleh memasukkan hukum di dalamnya. Jadi hukum tidak boleh masuk di dalam definisi atau di dalam ta'rif. Karena kalau ada hukum yang masuk di dalam ta'rif, maka kita akan bingung terhadap ta'rif itu. Karena ta'rif adalah penjelas dari kata, sedangkan hukum itu adalah cabang dari kata itu. Jadi ini menakrifi najis. Menakrifi najis mestinya hukum ini bisa dimiliki najis. Kita bisa mengetahui hukum najis setelah kita mengetahui definisi dari najis. Jadi kalau hukum dimasukkan di dalam definisi, di dalam ta'rif, maka tidak diperbolehkan ya. Namun dijawab oleh para ulama bahwa aturan itu, aturan ketidakbolehan memasukkan hukum di dalam ta'rif, itu hanya berlaku di dalam had, di dalam ta'rif yang berjenis had ya, berjenis had, tidak berlaku di ta'rif yang jenisnya rosem. Ini di ilmu mantik ya, pembahasan di ilmu mantik. Jadi menurut ulama yang menjawab tadi, ta'rif di Fathul Mu'in, ta'rif najis di Fathul Mu'in ini bukanlah ta'rif rosem, bukanlah ta'rif had, tetapi ta'rif rosem. Jadi kalau ta'rif rosem ini diperbolehkan memasukkan hukum di dalamnya. Seperti yang kita tahu di dalam nadzam sulam munawraq disebutkan wa indahum min jumlatil mardudi antadkhulal ahkamu fil hududi. Jadi menurut para ulama mantik, termasuk bagian dari ta'rif yang ditolak, ta'rif yang tidak sempurna, adalah memasukkan hukum di dalam ta'rif yang berjenis had. Lalu catatan lain untuk ta'rif atau definisi najis adalah hukum keharamannya, hukum hukum yamna'u sihata sholat atau menghalangi kesahan sholat yang dimiliki najis itu selama tidak ada murakhis. Murakhis adalah sesuatu yang sesuatu yang merupakan kemurahan dari syariat. Jadi ini memasukkan orang yang istinja atau cebok menggunakan batu ya, menggunakan batu. Jadi orang yang cebok menggunakan batu itu sebenarnya masih ada sisa najis, dan tentunya sisa itu tidak bisa hilang kecuali dengan air. Namun sisa cebok dengan batu itu hukumnya ma'fu ya, hukumnya ma'fu, hukumnya ditolerir, dan dia orang yang cebok tidak menggunakan air itu boleh melakukan sholat dan juga sah menjadi imam sholat. Jadi orang yang cebok itu sisa dari istinjaknya itu masih najis, tetapi dimakfu ya, tetapi dimakfu. Kemudian memasukkan lagi kata haitsu la murakhis ini memasukkan seorang yang tidak menemukan dua alat suci, yaitu air dan debu. Jadi ada orang yang badannya terkena najis, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang digunakan untuk mensucikannya. Maka orang itu diperbolehkan sholat, dan sholat itu lihurmatil waqti, untuk menghormati waktu ya. Jadi sholat yang dilakukan walaupun badannya terdapat najis ini tetap sah karena lihurmatil waqti tadi, tetapi dia harus mengulangi sholat itu bila sudah menemukan alat yang digunakan untuk mencucikannya.